نزلاً ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين jazilan ala kiratihi bahasa yang fahu dikiratihi wa yang fahna wa iyakum ajma'in amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'al hadirat rahimahumullah, kajengaken adicara ingkang angkoranam nun injih mawidho hasanah dan doa ingkang badhe kaaturaken dumateng panjenenganipun al mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq Sangkin Yogyakarta. Kagem beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq wekdal sepenuhnya kawula sumanggahaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Ato kula. Jadi mungkin nek ngaji Pak Ato kula sing kaget. Suarane luwih banter tenane. Klakon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, toyo ingkang kula hormati, asalipun Habib Alwi. Jadi alhamdulillah, rawuh. Jadi wonten saking Cirebon, Kiai Haji Ayyub Abbas, putranipun Mbah Abbas, Mbah Abdullah Abbas Muntet, Bingking Kulon, Lam Nirang. Dan Ustaz Bambang, ingkang mewakili Wakil Ketua MPR Bapak Muhaimin Iskandar. Ingkang boten saged rawuh diwakili kali Pak Bambang. Lho, boten wonten ta? Saking partai Kakang Nok hormati Kiai Mujib Buatan Vidya Nahdlatul Ulama Raden. Sedaya tamu undangan khususipun saking pemerintah Kabupaten Raden khususipun Kecamatan Bahyat. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Kita niki dalu niki ngekholi Kanjeng Sunan Pandhanaran. Minangka muridipun Kanjeng Sunan kali Joko. Niki Sunan Pandhanaran iki muridé Kanjeng Sunan kali Joko. Sing kita peringat ini. Nah, Sunan kali Joko niku murid itu Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang murid itu Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel murid itu Kanjeng Ibrahim Asmoro. Kondi Tupan Riko. Kau tahu di TV dari Riko? Riko kami di TV. Nah, Syekh Ibrahim Asmoro kondi niku putra murid itu pun Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini ku putrane Syekh Muhammad dan ada panggungan ini tepase itu kok pojokannya Aceh nek Zahroh mereka larang Kubro ya ada kadang lupa habis seminggu. Nah, kejawi bincang kok tole Pak Jokowi ini pun rampung. Paling sedina songi, rong dina rong bengi mu dadi. Kula kula winginane bangke Pak Jokowi, kula cerita Pak. Kula dadi sing ngomong umat kula ya mlayu enak wong ana tol. Berhubung tolmu iki ora rampung aja leren nek dadi presiden. Nah, ini gak apa-apa, gue surah kampanye kok. Gue harus menang, gue lapang. Gue ini harus menang kok. Menang ini merdeka, bebas. Gue ini orang rakyat, gue ini gue mikir begini. Gue ini lu, ya dikira 01. Akhirnya gue lu tak lihat, gue ini dah. Gue ini aneh. Gue tuh bas jeruk, gue mau lalu duding ini rawani. Akhirnya kalau duding nih kalau tanya hanya saatnya kita mau menang merdeka ya kalau harap terus di dengku sesok tetap Pak Jokowi yang kipak-kipak mau ya sesok tetap Pak Jokowi kalau senang presiden sing biasa-biasa mahapun lagu ini kota-kota kalau itu mu menjawab juga tapi kalau tak bisa kenapa kalau aku tapi itu tol itu tadi ada cepat aduh, saya paham mati makamnya pasir itu ramah ini pun saya cuma tilku kubro saya paham mati itu putra ini pun saya Ahmad Jalaluddin. Ini tercampah mereka. Ini ngacau harap pilih mereka. Nah, Syed Ahmad Jalaluddin ini putranya Syed Abdul Malik. Mongol. Ngacau. Nah, ngacau. Nah, ini aku urut masih erang sama ini. Sopo sudah tanda-tanda. Nah, saya cuma, saya, apa, Syed Abdul Malik ini aku putra Sayyid Alawi Amil Fakir. Dulu putranya pun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbatnya putranya pun Sayyid Ali Khalid Qasam. Dulu putranya Sayyid Alwi. Dulu putranya Sayyid Muhammad. Putranya Sayyid Alwi. Putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Putra Sayyid Isa. Putra Sayyid Ubaidillah, putra Sayyid Muhammad. Nggih. Putra saya tak ada urus ibu. Saya tak ada urus ibu. Putra saya Jafar Sok putih. Nah, saya Jafar Sok putih sing gagah solawat. Sing ini dipumbawa sarang-sarang dengan gini saya Jafar Sotik. Jadi saya Jafar Sotik itu pengen pindah ke Arab, pengen masuk ke Arab. Salawatipun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawatipun saya Jafar Sadiq. Dan saya Jafar Sadiq itu putrani pun Syed Bakir. Syed Bakir putrani pun Syed Ali Zainal Abidin. Dan Syed Ali Zainal Abidin itu putrani pun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putrani pun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini mantune Kanjeng Nabi garwanipun Siti Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lah termasuk Sunan Bayat niki niku murid Sunan Kali Joko mondok bareng kali Mbah Cokrojoyo Sunan Geh Deseng dititipi putrane pun ngarso dalem Joko Tingkir ingkang nami Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo niku di murid naminipun Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem. Mbah Abdul Rahman gadah murid naminipun Mbah Jabar manggen teng Tuban. Duwe murid naminipun Mbah Sofyan ya teng Tuban. Gada murid Pak Abdul Halim teng Boyolali, gada murid Pak Abdul Wahid teng Solo Tigo, gada murid naminipun Pak Asy'ari teng Purwodadi, Pak Khairon atau Pak Gandeng niku. Pak Khairon di murid Pak Asy'ari, Pak Asy'ari duwe putra Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Mula gelem ngopeni kaya ngene-ngene iki ya sing sambung sapa ilmu lan turunane nek ora sambung biasane ora pati open. Wong Jawa sing dilali ku kula. Lah, kita iki wong Jawa. Dadi wong Jawa lho bejo. Nggih. Bejo-bejone bejo. Isi kebagian agamane Gusti Allah itu bejo. Numpak pesawat ngoten pun sangang jam itu di Kanjeng Nabi mriko. Lha iso wong mbayat isi kebagian iman niki lha ya pun bejone bejo ta nggih. Nggih ya cuman wong tekan mbayat to wis ado. Barang itu nek wis ado biasane rada kurang. Wis biasa. Lho kita niki sing ngumpul iki ora jangkep-jangkep nemen ya wis kebagian wis alhamdulillah ana salat sakmono katahe wong sing teng mriki di alhamdulillah wis kebagian senaosa nembe enten sing setahun bisa riyo yo wis alhamdulillah ana sing kebagian seminggu bisa Jumatan. Onten sing pun kebagian maghrib tok ya alhamdulillah. Kembangane wong adoh ciprat-cipratan dhisik ora apa-apa. Dikongkon grosir ya ora kuat ya ngecer gitu ta. Quran 30 juz ya nek digrosir karo sampean ya kepegelen ora kuat ge kaken. Mula ana sing mengecer saeceran-eceran mawon. Sing kuwate namanya ngecer Yasin ya digeke eceran merke Yasin Yasinan. Sing kuwate ngecer namanya Kulhu ya geke merek tahli tahlilan. Sing kuwate namanya ngecer Semelai Rahman Rahim damel ke eceran suwuk loro untung ya Allah ya ecer. Nggih hadis Watake mboten umum. Yai Hasyim Asy'ari niku apal hadis Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Niku Kyai Hasyim Asy'ari ya mesti ketemuan niku. Tapi ini awak dhewe semono akeh ra kuat. Mula alhamdulillah wis kebagian loro. Sing siji hadis kullu bid'atin dhalalah. Sing siji hadis innamal a'malu binniat. Mula hadis loro niku gelut mawon nek nek. Wong jeneng ngertine nek loro niku. Iki bid'ah. Sing siji ala apa jare niate. Ngene iki tole iki. Wis alhamdulillah wis kebagian. Dungo itu kathah sangat sampai dungo ngaku kathok oleh enten. Tapi ini awak dhewe ora kebagian sing wonten niku, namun kebagian loro. Dungo mangan kali dungo ngi isin. Alhamdulillah wis kebagian Allahumma barik lana kali Allahumma ini a'udzu bika minal khubuzi wal isin lho. Wong-wong adoh kaya kita lah wis kebagian wis matur nuwun. Wis kecipratan agamane Gusti Allah mulo sing rukun. Rasa padu. Nggih, cah desa kebagian ridik ya wis akeh. Tarweh, ngoten ya alhamdulillah wis kebagian tarweh. Wonten sing 8, ana sing 20, ana sing mulai 2 rakaat mlayu. Biasa mawon. Tapi nek tenggen kula 20. Ora takok dalile apa 20? Sing bener 8 dalile, aku ora urusan dalil. 8 20 padha bener e wong ora tarweh ya bener. Lha wong sunat ora tarweh ra apa. Cuman kula niki wong cah desa milih sing 20. Paling mestine aman nek 20 kuwi. Sesuk paling akhirat kok sing bener 8, kula niku isih aman di turahan 12. Lah dene sesuk ning akhirat kok sing bener sing 20 sing kurang 12 sile golek nang endi. Ya ora desa rame lange. Rasa dadak ribut. Ana wong mati ya ditangkin wong desa. Bali wong desa niku aja meneh petuk malaikat. Petuk polisi wedi. Wong meneh petuk malaikat maro buka ya tambah nguyu. Mula akhirnya ben rapin ya ben go pantes-pantese beneran wedi diulangi jenenge talqin wong perintahe minal mahdi ilal hadi seko gendongan tekan liang lahat lah wong mati ya isine ning liang lahat ya diulang marro buka ya ora nang jawab ane jawab ya sing ulang mlayu Allahu rabbil. Belum mati bilang dan ikut dijawab oleh si ngerti pora, tidak ngerti tutup pora, tidak ngerti si ngerti tutup pora, si mati ku dan aku pengen ngerti ya mati ya kok desa lu biasa kaya pula nih takon nih yai apa hukumnya kalau mati dinai lampu dinai kopi dinai kendi dinai payung, nah waktu itu dia desa. Kulo jawab ora apa-apa. Oh itu musyrik lho. Nah. Wong Jawa wis biasa ngopeni wong tuane terus ketika ditinggal mati lah ya gelo. Nah wong gelo iki ana tambane, tambane ya ngenehi kopi, wong biasa ngenehi kopi. Ya tambane mawon biasane mayuhi terus ngene ora ana ya kayak lampu, ngono biasa. Engko nek seminggu wis padha lah leren-leren dhewe. Lagi kayak kopi lu berdino seminggu lah ya leren orang tak ada macam ni kayak kopi dongak nawe pegelan apa harus petang di seminggu lu wah di seminggu kurang sedih lemeh rampung kita ini dari ku setoyo aja tu syukuri lo tapi ku dok mawon entuk sapi lo mawon ayo disyukuri sebab apa aja ini kita satu. Afrika ini ku namanya ngelompati Mesir cok, betul kebagian. Mulai Afrika ku gemblung kebisian ngomotan itu. Ayo suatan itu. Eropa ini ku namanya ngelompati Maroko, ngelewati kuto namanya pun Casablanca, terus Tangier, dan itu terus teng Eropa. Murah koman lo agamanya Allah. Kini lu bisa atun dalam sekolahnya, saya kebahagiaan itu disyukuri untuk mawar. Ya memang bagiannya orang pati, oh. Oke. Kaya Quran, mana diulang Alhamdulillah, metune Alkam. Duh, cek wong Jawa. Ya hayu, ya koyu, metune ya kayu, ya yoga. Ngomongnya ada cara apa? Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Jawa. Mula-mula itu kadang, sopa ini, dibagi-bagi. Ana wong putus cinta ngono ya karo kula wis den duwe Quran raketan sak ayat tak kei ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala wa la ya wa tuni muslimin bagian kepro-kepro tak kei ira batas tun batas tun jaba dari sak ayat ten luwung sing bojone cerewet tak nei ayat sumumbuk murkum yu wa la ya zawa. Enggak sih ibu-ibu ben duwe Quran tak ulangi nek celo bojone kon jawab nun itu Quran. Bu nun itu. Ah mesti ala ngerti wong dene wong Klaten aja ini ya wis oleh bagian ya sampe. Rasa strono. Lha kene iki wis ado. Nabi wong Mekah ngono lah kene wong Klaten. Mula awak dhewe niku dinei ilmu supaya ora kliru anggene melu nabi namine ahli sunnah wal jamaah. Ya ahli sunnah wal jamaah ya ahli sunnah ya nabi niku. Nah wal jamaah nabi niku sapa? Ya sahabat niku sing wong Mekah biyen. Lha sing pertama. Nah wal jamaah sahabat niku tabi'in. Wal jamaah tabi'in niku tabi'ut tabi'in wal jamaah tabi'ut tabi'in niku jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in sampeyan wal jamaah sapa wal jamaah Kiai Mujib wal jamaah Klaten ya wis tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut kepane pese kongkon nyuntuk wal jamaah kawitan mangan driji telu mboten iso. Sing saged nyuntul biji telu makame ya sok kapat wong padha wong arepe panganane kurma ro. Lah dhewe Klaten panganane soto biji telu ya rodar ta. Anjir. Bal jamaah mriko jubahan iki saged wong tesi teng Arab. Bal jamaah kiai teng mriki kon jubahan ya ora tandur ora derem. Bal jamaah mriko ya saged kurban unta. Ada tu mungkin pun ada nonton, ada kebosan. Sampai maksa kurban nonton ya ditangkap polisi. Nyolong tentangnya kebun binatang. Kira lo, hutan. Dan mula ada ulama biar orang yang setiap generasi di kubik beda. Waktu Kanjeng Nabi teng Arab yo, tesih wong Arab kok santri nih. Ya rapati ono masalah wong padha Arab. Begitu Kanjeng Nabi medal teng Madinah, nah mulai ono perkara. Sebab Madinah wis beda-beda. Itu masyarakatnya beda-beda, lumo ning pasar ngono, di Nabi ngopo? Ke pasar nu ono wong brengos iki wonten ngene to. Jenggote 12. Lho, lha nek dagangnya apik, oh nek kuwi Cina. Yo. Iku wong e iku pinter-pinter, mulo kudu ngulo ilmu, walau bis. Di sini disebut Nabi Cina. Kalau sudah pindah-pindah ke Cina, hukum selanjutnya. Jadi Nabi. Si Su'e sohabat takut, waktu ini Mekah lho, petok ke Cina. Di sini dia rembang, ngeten. Begitu kan Mbak Cina petok, selalu berkembang. Terus begitu, si Su'e sohabat komplain di Nabi, apa? Ke pasar nungri, tenan. Uri, biye. Ini dagang itu rupanya, ini masalah sekenyang. Wes pokoknya, itu rugi-nya masih kenyang. Pulau Ewu padahal itu masih kenyang. Ini dodol ini pun pinter, 5 ewu bisa dodol saya ketah ewu. Barang bosok itu mulai awalnya akhirnya kerakit kok bosok itu. Nek monoki Yahudi. Mulai hati-hati dagang karo wong Yahudi. Oke jeneng Nabi. Nah Yahudi ciri ini telu. No, wong Yahudi lah duwe jenggot. Terus masih itu wong untune itu masih itu wong rambutnya ora putih kok ngoten di Nabi kok, oh Yahudi itu mati Nabi Musa. Nabi Musa itu ya pun diam sekti. Malaikat Israel lagi nyabut nyawane di tempiling. Kuat. Akhirnya malaikat Israel wakil dengan Allah, ya Allah, cinta niku ya Allah, cinta nyabut nyawane kok mulai malah di tempiling. Baiku Musa sudah macam-macam percaya sih tahu ini aku tahu ditantang kok. Ilmu ini jenengan pun telas nama ya Allah orang tak kaki sihir boleh ono dari gagal mulu sisu ini teko dari sing hati akhirnya malaikat itu ini sopan assalamualaikum salam apa aja lo tekap lo kena bener nyamannya penjenengan ini wis expired usaha ya tak cabut ya tapi ya kondo sing apa coba cabut di situ karepmu coba cabut coba cabut tapi kan sampai wis kandani kocok uang ini sampe ini rambutnya wis putih untungnya wis prokrol, jenggotnya wis merawut umur lo ya oh, ini kucilinnya wis ekspayat lo tak cabut ya, ya mau gue cabut ya wah akhirnya lo Yahudi mikir ini Nabi Musa dicabut karena rambutnya wis putih untungnya wis prokrol, jenggotnya wis merawut akhirnya lo Yahudi itu dua kebiasaan nyukur jenggot dandani untung, nyemir ram rambut supaya nek malaikat teko urung wayahe. Nah, cara pandang tiang Yahudi ngoten niku menjadi cara pandang sampai Yahudi tekan zaman Kanjeng Nabi, mulo Kanjeng Nabi ya wis ben ora padha Yahudi, aja mbok semir rambutmu, aja mbok dandani untumu, aja mbok cukur jenggot. Jenggotmu ben ora padha karo wong Yahudi. Betok mono meneh betok sisuke Kanjeng Nabi petok meneh terus sahabat Kanjeng Nabi wong kanca-kanca sani kok metiti tenan Kanjeng Nabi metiti piye nek nganggo jubah saking Romawi niku nek glelenge ra umum soalnya wong Romawi nek ndamel jubah kan ning kursete digone metiti ngene iki akhire kok ape anggere nganggo jubah Romawi niku metiti mulih niku nyiso kain dawa ono sing gawake. Akhirnya kalau Nabi ben ora koyak ora sombong ketokan lu sak jubahmu mulo terus akhirnya jubah Romawi ku dinggo kali sahabat niku pendek niki niku terus ono isbal nyingkrangke ka katok. Tapi Sayyidina Abu Bakar kan kula dawa kabeh jeneng aku ora apa-apa wong sampean ora sombong lu lu kaget betul mriku bau teng Mekah nggih mboten lho ngeten iki lha metu terus. Terus para wonten niku Islam niku saking Madinah pindah malih teng Basrah. Basrah niku sakniki Persia, Iran, Irak niku lho. Niku agamane mboten Islam, agamane Majusi. Majusi niku nyembah geni. Nek cara tiyang modern naminipun Zoroaster. Nggih, nabi niku jenenge Zarathustra. Ajarane niku nihil nek cara Jawa suwung. Baru belajar lah. Saya melebu mereka Sayyidina Ali Lawa putrane loro cilik kali garwane Siti Fatli melebu mereka. Aduh omah jusi orang Allah Allah kofar kafir kofar kafir ini buatan ini saya ya tetap sampai akhirnya tiang majusi ini tertarik ini kan ngomong apa tenan akhlak ini ini anakmu tak pake mantu piye kan. Jadi ini Raja Rustam, Raja Majusi, ya, PN, sing di, aku milih sing Husain baik. Akhirnya Sayyidina Husain di pek mantu Raja Rustam, Raja Persia. Akhirnya Raja Persia ini mlebu Islam, bareng mlebu Islam, tiang Persia ini mboten nyembah geni. Lah geni Persia ini pun disembah, biasanya digawe bangunan dhuwur namine pun Manara. Mula begitu pindah melu Islam, geni ini dibuang. Tapi manara ini sing apik niku digawe ngarep mas masjid. Akhirnya masjid Persia geni ini ra ono, duwene mana manara. Lah bareng duwe manara kok apik. Bareng karo manara apik kabeh wong Islam pengen bangun mana manara. Akhirnya niku sing tekan Klaten jenenge menara. Waktu ini di Mekah ya, orang-orang masjid ini saya kutak ke rawat dan Manara ya, nah terus kita urut lah, dari orang ini Cipto Wali ya, itu kan Sunan Pandanarang paling bisa subuh Bener lo Pak, bener lo tadi. Bismillah. Kok mati sih ini? Speakernya kok mati sih ini? Soalnya gue mati kan sih ini. Kuteng pun lah enak, mulinya gue nontok, ini gue mati. Tapi budek sih saya ini. Kuri pano. Terus Pak Bambang ini ya Pak. Nah, ini Persia itu akhirnya terjadi konflik perang besar antara ini keluargane Nabi kali keluargane Mu'awiyah, perang dari royokan kekuasaan Sayyidina Utsman sih sedo mula Sayyidina Ali bang wangsul, wangsul sedo sih sanpadeni. Akhirnya Sayyidina Husain nyusul ke Madinah. Temurit kok geger kali Yazid bin Mu'ad. Iya, mulut terus wangsul. Wangsul diburu kali pasukan Yazid. Milo akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan kudune Kanjeng Nabi. Ini ku terjadi pada tanggal 10 bulan Asyura. Nah, mulut 10 bulan Asyura. Ini ku bulan duka cita. Sebab nopo putune Nabi dipateni kabeh. Lha Sayyidina Husain sak keluargane sedo kabeh slamet siji naminipun Sayyidina Ali Zainal Abidin. Slamet. Ware pateni kabeh lho. Mula terus bulan iki bulan duka, bulan Asyura. Lah niku wau, lah Sayyidina Ali Zainal Abidin situasine konflik dhe putra Sayyid Bakir. Sayyid Bakir duwe putra namine pun Sayyid Ja'far Sotik. Sayyid Ja'far Sotik wis ra kuat ning Arab ku halah tawur ya aku tak minggat sisan. Mula terus curhat wa asghilil zalimin bidda limin wa akhrijna min bainihim kula tak metu mawon kok mriki. Wado. Lah terus niku duwe putra namine pun Sayyid Ali Uraidi tambah do. Dhe putra namine pun Sayyid Muhammad Tambahdo, di putra Sayyid Ubaidillah Tambahdo, di putra Nabi Nipun Sayyid Muhammad Tambahi, Sayyid Isa Tambahdo, di putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir Hijrohi Tambahdo, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Adi Khalid Osam, di putra Sayyid Ahmad Sohid Merfad, di putra Sayyid Alawi Amir Fakih, di putra Sayyid Abdul Malik pun sampai Mongol, di putra namanya pun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campah, di putra Sayyid Muhammad sampai Pasir, gada putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu teng tanah Jogja teng Gunung Merapi. Wong Jogja ngarani ini Sayyid Jumadil Kubro. Lah mula sebab bulan Asyura niku bulan duka cita, mula kali Syekh Jumadil Kubro wong Islam teng Jawa tetep diulangi untuk menghormati bulan Asyura. Lah mula kali wong Jawa sing Islam diarani bulan Asyura. Mula wong Jawa nek bulan Asyura niki bulan duka cita, mula ora mantu, ora ngawekno anak, ora nyunatno, ora pindah omah. Tenjuk jamu terbeteng ping pitu ning bulan Asyura. Maksud e iki, beteng ping pitu aja omong, ini bulan duka aja kokean lambe. Sing teng Solo ngetutno kebo Kyai Slamet awake diblonteng-blonteng telek kebo. Maksud e iki bulan duka aja kokean dan lupa Jawa ini caranya. Nah itu Islam yang asli ngono itu iya itu yang raro cuman kalau londo terus dilokno ini wong Jawa tahayul gara-gara nopo hormat Ratu Kidul man mantu itu wong geblek ini hormat bulan duka mula wong Jawa ini nek bulan Asyura niku gawe bubur abangku putih bubur abang minoko tumpahnya darah cucu Rasulullah, bubur putih minoko pecahe balunge putune Kanjeng Nabi. Nek ing pesantren-pesantren santunan anak ya Lho niku wong Jawa niku Asyura jika buntute tok ne Sura. Niku bahasa Arab tuh Asyura, Sura Jawa lak ngoten niku lah nggih. Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin. Muhammad Mat. Lho wong Jawa. Kula-kula nanti ketekan tamu saking Klaten. Sapa jenengmu? Mat Bambang. Muhammad jeneng ngono, Dumat ngono. Siki Mat Karim. Muhammad Karim, wong Jawa iki senengane jiko Muhammad Mat. Oh iya iki nek ngertos nek Muhammad iku Mat. Nek Mat iku Muhammad. Lah omahmu nggih ndi, Mat? Tembayat ya. Sebelah ndi? Ning wingkinge Muhammad Rosah. Ya nek Mat Rosah ya Mat Rosah ngono ae wis ndak Muhammad Rosah. Tapi saiki wong nek hormat bulan Asyura dilokno napa? Dilokno hormat ratu kidul man. Mantu wae wong bintu to. Iki sing mitnah ngeten iki jenenge napa? Jenenge wong Londo. Tapi nganggo tangane wong Jawa. Wong Jawa jenenge ning Abdullah. Abdullah niku wong bakaran pati iki kok. Niku ora tahan kiri, melu lon rondo. Akhire Abdullah niku kondian jenenge Kiai Tunggul Wulung. Makame Negeri niku. Niku nulis serat kalih. Sing setunggal nami nipun serat Sabda Palon Noyo Gendong sing kaping kalih Darma Gandul Gandulu. Lucu. Sabda Palon Noyo Gendong niku mbalik cerita nek sing nyerang Majapahit niku dem Demak, padahal sing nyerang Majapahit niku Girindrawardhana raja Kediri. Girindrawardhana niku turunane sapa? Turunane Jaya Katuhang. Jaya Katuhang niku dendam karo sinten? Karo Kertanegara. Akhire Jaya Katuhang mateni Kertanegara, Jaya Katuhang dipateni kali Wijaya. Wijaya ngedekno Majapahit. Nah, Jaya Katuhang teng Kediri niku diputu namanipun Girindrawardhana. Wardana mula begitu Prawijaya lima diserang kali Girindrawardhana. Awale kapan? Awale 1222 waktu Kenarok nyerang apa Kediri nyerang Kertajaya teng perang Gaten. Baru diwalik kali ini kali si Ngabdullah sing nyerang Majapahit niku Demak seolah-olah Islam niku sing nyerang Majapahit. Niku nah serat sekali nami ini pun Darma Gandul Gandul lo lucu itu menceritake Darma Gandul menerima kan Gandul ya dong lo itu menerima kan Gandul Gandul itu pun di Gandul itu Gandul lo lucu Gandul lucu ini ku Gandul meluncu ini ku alok-alok orang Islam sunat orang Islam sunat itu lah Gandul yang meluncu nama kulitnya ini ku dilokno Gandolo lucu mulut Darma Gandul Gandolo lucu sempurnane uripe Darma Gandul Gandolo lucu nek kepanggil Dewi Perjiwa pati lah perjiwi ku artine iki ngoten iku lha iki nek dia mboten roh iki kira ngene lho lho mulut njurut ngoten lho niki lha nek tiyang Iran mriku wong pancen mbiyen niku besan sing dari Sayyidina Husain diperingati ngangge baca kiawak jenenge wong bela pati. Nah, kok itu saya cuma diruku bro tekan mriki. Petuk wong Jawa. Wong Jawa. Sing maune teng mriku petuk wong ganteng-ganteng gedhe durak butuh abang ngono iki kok. Petuk wong Arab, wayu gandeng Islam lho. Petuk wong India gedhe dhuwur. Petuk wong Kamboja putih-putih lah bareng saya Jumadil Kubro mlebu mriki petuk wong ngiring-ngiring ciri-ciri pesek-pesek rembes. Rembes yo koyo ngene iki. Nek cara London iki turunane munyu. Pitekan Propus erectus wajah NG Solo NG. Jadi petuk wong Jawa. Tapi zaman Islam petuk wong Jawa niki saya cuma telku bro kaget wah cili-cili ini kok pinter-pinter ini apa? Duit candi Borobudur wis lengkap, berarti Islam itu begitu penuh mereka Jawa ini wis lengkap, apa yang wis ada Gusti Allah yang wis duwe negara yang wis duwe, ceritanya apa-apa wis rapati mato ceritanya sok suar kok banyu ini milih jari wong klanen lah, tenggel mulu banyu milih katang ya ini ceritanya suar kok itu wong aneh akeh hal emang coba lah, wong wong tak pernah apa ya ini wong tenggel mulu sawah cipukan pun kata terus lagi so di ceritanya yang tadi itu wos iso ini kan surat ini bojone akeh mau ya ini kok mau kulo ini gak ada siji mencelewet ini surat apa kok meneng kok luru ini delik orang apa-apa tapi ini ngetok rawani ya iya ngono ini Jawa ini tadi apa saya cuma tilku perumahan gue itu Gunung Merah Merapi untuk apa? Pertama punya tugas meredam Gunung Merapi. Merapi Gunung Merapi meledas sampai Wangsa Sanjaya kali Wangsa Sailendra pisah teng Yogja, sebagian Melayu Ngetan dadi Wangsa Isana, sebagian dadi Wangsa Sailendra, Balaputra Dewa pindah Palem. Wedi wong meledas ora ono taun 1001 niku. Meledas entek separo wong Merapi niku. Amune tekan kene watune tekan bayat iki kobo. Ku akhire saking wedine akhire gunung iki menakutkan. Akhire saya cuma diku pro medun teng turgo mriku. Gun opo? Eh gunung meneng. Aja rewel otak watu kae. Balen opo wedine gunung niku karo Qur'an lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khashy. Ya dilah lah mulo ayatnya itu diwaca teng Merapi sampai saat ini kiai-kiai sekitar Merapi ini Gunung Merapi aja meledos mesti diwaca nolol azal nah dalam Quran enak lah kemarin jan macam apa rusak dan mewes pun gunung ini pun obah zaman ini kali Pak Dur kali Gus Dur munggah teng Merapi loh kemarin jan ini gunung pun obah itu juga kendang terus ngitung tutang-tutang, kidungnya ini ternyata tak luar-luar ini terjemahannya surat lau anzalna hadzal Qur'anan ini ayatnya itu diterjemah ngangge basa Jawa tidak terus ke kidung ternyata kidungnya ini kali Mbah Mari jangan-jangan ke kidung kacer gue bingung kok jenis kidung kacer akhirnya ya Allah ternyata ini disenengi hidung kacer soalnya wong Jawa ra iso muni surat Al-Hajar betulnya kacer lagi ini kita akan buat di Tiuna itu betul mulau wong ini orang pake Jawa ini mesti gak paham lalu ini juga jenengi hidung kacer terus mulai ngaji ngeriku yang diulang ya wis pinter wis duwe hono coro kok mulut diulang alhamdulillah betulnya alkam lu ya hayu ya kok yuk betulnya yuk kayu ku yuk kak kamu kayak pondok itu beriku nih udah gunung merapi beriku lah itu beriku dua murid nabi ini pun Samsudin ini dikekin pindah Jawa Barat akhirnya gak mau pesantren yang kerawang ini kok yang daerah antara ini Cilamaya kali mengas diklok dikenalkan di jeneng Syekh Kuro soalnya kalau pondok pesantren Al-Qur'an orang Jawa ya kira ya kuro ya Jawa nah itu mereka Datuk Kahfi ini di murid apa Syekh Kuro ini di murid namanya pun Datuk Kahfi ini ku pindah teng amparan jati cer sebon datang ini kok gak ada murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati nah ini kok yang akhirnya di murid Maulana Hasanuddin Islam no pajak jaran dan murid-murid wajib dia mulai ini merapi ini yang ada orang Jogja, ada orang Klaten ada orang Magelang mulai ini ngomong ke Islam mulai ini sekolah merapi mulai ini orang Klaten dan kalau tidak dilapati ngaji ini aneh engkau yang mulai masuk kau yang mengakhiri. Nanti mereka lah begitu mulai ngaji ternyata perlu kau Jawa agama ini apa ra mungkin iki petuk petuk wong Hindu lah wis meh padha judeg ya. Iki wong agamane Hindu. Sing mulang ngaji nek teng Hindu namine Brahma, Brahmana. Brahmana niku wong ora ngurusi donya. Nah Brahmana niku mulang Hindu ajaran Brahma dikenal kanthi jeneng Brahma. Nah ini gini kadang ini kita ini urat sendiri ini sopoh selenteng ini soalnya nami Brahman ini nami yang dikenal di semua agama nek teng Islam ini orang yang milih Brahma jadinya Ibrahim ini garwane Sarah teng Yahudi Nasrani enten Abraham garwane ini itu Sarah lah teng Hindu ini orang Brahma bojone niku Saraswati tapi piye dadi siji Saraswati lha mulo begitu para wali besi jemaat niku mro kene ngulang Islam nang wong Hindu iso diulang tapi sing paling abot iki nek ngasi wong Hindu iki dikongkon lunga haji iso masalah sebab nopo. Wong Islam kalau wong Hindu sih boleh kok. Waduh, teng Hindu jenengane candi waktu ditumpuk. Iki nek ngasih lunga haji masalah lu tekan Ka'bah kaget lu kok ya kene ya waktu. Teng mriki nek upacara suci iku banyu nyumprit teng temanggung mriko. Lah iki nek oleh lungane ngarep kok ora mungkin nang kaget lu kok nek Mekah iki ora banyu suci jenenge banyu zam. Neneng kene ra itu kangge linggayoni lho kok tekan Mekah kok petuk Jabal Roh watu kuwatu padha. Temring iki perjalanan suci kangge kain selempang warnane kuning muteri candi. Lho tekan kono kok iso muter iki Ka'bah kaene pu muter padha selempang iki sopo slek iki. Temring iki perjalanan suci rampung urusane rambutnya digundul. Teng mriko tahalul kekotor rambut. Teng mriki nek perjalanan suci rampung mlengke warnane gadri, teng mriko mlengke warnane kurban iki timbangane kok slet kok Jawa iki. Mula ora usah karo Mekah sik ra apa-apa. Aja lunga haji dul ngono ta. Mula awal para wali haji iki ra oleh. Lah supaya wong ora haji nek oleh ganjarane haji dikongkon munggah nang Gunung Merapi sholat Jumat teng masjid desa Jumatil Kubro ping 41 ora entuk pedhot. Sapa sing sholat Jumat ping 41 ora pedhot padha karo entuk ganjarane ibadah haji. Mulo akhire wong Islam Jawa berbondong-bondong Jumatan nang kene desa Jumatil Kubro sebab teng Gunung Merapi wonten makam wonten masjid desa Jumatil Kubro lho mulo nek ana keyakinan lawas kaji niku ning Gunung Merapi. Aja mbok salahke sebab nopo? Itu strategi supaya wong Jawa niku ora konslet sebab simbole kok. Padha lho kene iki lho Kang, ya. Ya mulo akhire wong Jawa niku diulang Islam ra weruh Arab. Mula akhirnya wong Jawa niku ngerti Islam rapati ngerti Arab. Akhirnya wong Islam Jawa niku Islami tenanan ning simbole simbol Jawa wong ora ngerti kono. Mula kiai yo ning kaya ngene iki bentuke. Ora ngerti kono waktu niku. Mula kaya wau dalu kula kaplah teng Lirboyo tak jelasno. Santri Lirboyo lho. Ketonan putih bener oleh. Wajib ketunan ini orang bunuh apa tuh ya? Itu udah lari pangkat di rumah sana ini setiayi padahal ini si santri. Nah sana ini malah kuata. Kurung diulang aja, wis diubel-ubel, bawa dia gede. Akhirnya begitu diulang aja, orang bisa melebu, orang bisa rapetan buntel. Dan ini Dan ini kulau Jawa, aku casingnya, casing lokal. Ngomong alim kok kaya apa? Casing lokal. Kula niku kaget terus Gus Karim ngancani presiden umroh niku. Pikir jubahan iki kaya sewaru ini medel medel prototipe kiai Jawa ini kan orang rongono. Itu makanya Islam Indonesia ini agamanya kuat, biji ditanam dengan kuat, tapi tidak menggunakan simbol-simbol kono. Kecuali zaman semua itu lumoro rono, lu kuat. Biasa ini rumbulan aja lumoro rono mulai jadi wong kono. Ya hasil belum puluh tahun temuri kok mulai tetap mulai ngaji coro coro saya ini umroh orang dino ya langsung dati kono orang pecian yang mana ke orang hilang saya ini kok nganyar ini ngiring repot ini bukan huwa ini ini demi lo akhirnya poluan ini kok begitu meriki apa yang dilakukan. Para wali akhirnya ada kono wis bungkusi kono bungkusi gini tandur sih tandur sih. Milo prinsip yang dipakai pertama kali ketika menanam Islam di Jawa waktu kali saya cuma dilukum bro prinsip pun nganggi prinsip ayat masalum fit Taurat atau masalum fil Injil kazar'in akhra jasad ahu wa azarahu wastaklal wa wastawa'ila zuqi ya'jibu zurru'a liyakibu bimul kufar Islam itu tanduran kang metu anak-anak terus mbokne karo anake iki peteng bareng. Engko terus apa ngompel pondok-pondok, wayah akeh nggawe pasar ora ngerti. Tetanduran sing anake karo mbokne iku wae bareng napa? Pak hari mulo akhire prinsip ini dipakai karo wae. Hari tandur ya ya tandur. Iku nandur sego sapa? Nggo menungso Jawa sing cilik-cilik besek-besek rembes. Rembes sing ning Al-Qur'an ya tetep disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diulangi. Mula akhire tandur ngono apa? Allah, tandur ngene se. Allah iki nek wong kene ribut wong kene wis duwe ning sang hyang. Akhirnya ya wes Allah jika nanti berkorot tandur jenenge sang hyang menang terus oh jenenge pengiran jenenge Gusti Syaikhul Ustadun tandur corok ini jenenge kiai ya wes jenenge podo isine macam macam ana kebo kiai selah ana tombak kiai pleret ana kiai Semar lah ana kiai lah Haji ngono tok barange podo apa bungkuse podo isine macam-macam jadi ora ribut persis lah kaya wong saiki teko pertama kok jenenge Honda mau tekan saiki Honda mu apa Honda kula yang Yamaha Mio ya udah kaya Yamaha Mio piye iku nek wong Jawa udah barangane nek odolmu apa odol itu lak merek pasta gigi zaman kuno odol aku pepsoden loh sanyomu apa sanyomu Panasonic loh pacar sanyomu merek kawitan tuku aku ah ternyata ades Jawa itu kurungu biasa rata-rata ribut saya kurungu standar kiai terbidur kuritun san santri dan ini kumula ada kiai san santri manggon jenenge pesan pesantren mula ini ya orang bahasa Arab mula kiai ini ngumpul di jamak no kuyaha mula ya elek jamak kiai orang kuyaha orang kiai ini bahasa Jawa gus kawagis ini rau lah itu Jawa biasa musola langgar rau orang wangil persis itu ibu-ibu lah pokoknya bungkusnya podol ini sini itu apa dok? Nek riyoyo ini kalau tak ya bungkusnya ini kabeh ini kongguan ini ada yang disini rengginang ada yang disini kacik itu nek wong Jawa itu biasa bentuk hari ini kasar itu ya tanduran ini tau wander deh tandur alon-alon tandur udah mulok proses wali ini masya Allah abot ya orang umum tapi wali kok nikah ini apa tau ini masih ustaz rawane wong Gusti Allah kok dijeneki pengiran. Padahal pengiran iki jeneng menungso ana pengiran Diponegoro. Iku nek wong saiki yakin dibuli. Yakin dibuli wong saiki. Wong Gusti Allah kok dijeneki pengiran piye? Saiku ustaz lur padake tebu piye? Padake tebu Kiai Slamet. Dibuli saiki yakin ya. Wong saiki tenan dibuli cek. Kafir rauno ribut dewi rauno, jadi biasa. Tapi nih wali biasa ngawon. Wali ini tuh nih ajeng nopo-nopo lah konsultannya lah Gusti Allah. Takoi lo pengiran, ora takok karo konsultan politik ora. Ya gue wali, gue lah dibawa sama kalo korek nih. Wali ini tuh jen apa diopo? Allah inna awliya Allah ila khaufun alaihim walahum. Ya orang ngerti wali ya mula Allah jadinya pengiran ini orang ngerti masa ini apa-apa untuk diketoknya pembiayaan ini usaha daten, usaha katen orang ngerti pengen jadi orang apa? Enggak, ojo lali ya tangan ini pengen jadi orang apa? Ojo lali jempol, ini apa? Jempol ini rasempurna karena ini jendek jendek ini maknanya jodak-jodak barang ini yang jendelongan. Orang langsung dalil asyari kau tu fakta wajah mana hati si lawan apa tu betul kini syarikat lah Allah tu ya dah orang nama cinte jauh tak ada barang lian jauh nyolongan ini tak cintai cinte soal tu izin cinte cinte orang wajah ni mulanya tak apa jadi cari manis tadi waktu si manis ni macam manis manis lah lahi tak apa penunggul tadi waktu si unggul ni macam sombong. Bongi penutur nih, saya nutur nih, bong saya nonton di jam jempol. Santri mondok mulai diganti pacul. Ki bongi pakai barang kang muncul loh. Mana meski pakai barang kang muncul loh, jolali ubah ya wak. Mulai kolongannya pacul jenengi ba, bawa. Mana meski orang ubah ya wak, jolali dulu nih pengiran. Mulai kayu nih singa terjenengi do, duran. Lagi lono manter, lono yo karena rumah kau nih cengkir gedang toh. Tebu, aku wis kenceng pikirku, mantuku wis tak geger-geger, wis tak kadang-kadang. Saiki aku wis mantep ditamblok, mlebu. Eh, piye to pindahmu aku? Penuh perumpamaan, soalnya wong Jawa niku wis pinter sampe zaman semono aja sembrono. Lho saiki sampe bandingno dengan bangsa lain. Bangsamu iki, masyaallah. Tiang Arab iki ndak laku sik jenenge terbang. Ini bisa kau kayu kali kulit, metoknya gampang karena belum apa kulit karena belah. Eropa ini bukan dalam musik jenisnya ini gitar. Gitar ini terbuat dari kayu kali tali, ya ini gampang. Tapi bongsor ini dia menjadi alat musik jenisnya gamel, gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Coba maju. Dul. Lha mulo Jawa ngremen Jawa, sampeyan dadi wong Jawa diremen mulo yo. Londo mrene ya diajar entek. Kayane opo ora rampung karo wong Jawa. Musik rock sing gagahe kaya ngono mlebu Jawa, rock dut Jawa. Entek ora nek karo Jawa iku ora macam ludes-ludes. Jawa. Jawa ini kita tanya baru, wali itu ada memang Jawa aja kan biar ini mula kok pinter dengan sanepo-sanepo gue sendiri lorong setruk yang walu lu bener mati saat dunia itu geger, kok menungso kok setruk yang walu lu mati itu menungso apa akhirnya penelitian yang ngeriki baru penelitian, akhirnya ngerti pengobatan Jawa itu semua kok buh, monodok ini pengobatan apa? Serkit, tapi yang monodok iya, ini pengobatan serkit. Minta program ini kok ada itu peneliti Eropa ini tak gua pelaku tentang Jawa pertuk pengobatan Jawa ternyata Jawa itu di pengobatan Bluetooth kalau Eropa kaget ini pengobatan apa? Bluetooth nopo? Anyangan-anyangan jadi anyangan-anyangan ini kemanung isi anyangan-anyangan jempolnya ntar ya sehingga pengobatan Bluetooth yang hanya dikenal oleh Jawa. Ya, padahal amonia terbaik paling murni itu ada dalam nitrogennya kencing mono. Apa biar itu saking lorong ni matanya je pas kuyul langit mutlak. Biasa ni kita untuk melihat orang Jawa ni, kok ngerti? Hanya pengobatan Jawa. Sing niki ini gue betul nanai. Ini gue dicepet sini titik-titik ini memang Jawa dong. Kok ngerti di titik pertemuan antara ni silet kali tempat keluarnya dok itu ada zat asam yang sanggup membunuhku. Kuman kok ngerti? Sehingga kiri ngatosnya dok ini loh. Betul nih dok ini kan gembok begitu kelewat niku kena zat niku langsung ngatos. Kalau lebih cuka itu udah kena diriji sih nanan ini kuman emang. Nanti ku eksperimennya kok ngerti gini. Tapi ku sini titik-titik bak babon sini titik-titik lantan kurakan dong. Jadi ku kayak sini titik-titik dari sini titik. Jawa ini ngeres pulang kita bongso. Lalu saya ini kisah yang tak kira ini kisah besar-besar dunia, kisah-kisah besar sekini lang duwe apa? Wong Londo duwe Romeo Juliet Eropa, wong Arab duwe Kais dan Laila, kisah cinta yang mengharukan. Wong Cina duwe sampai intai kini duwe Roro Menduk, Roro Citro andi-andi lumut itu kalau dia cerita Samson dia cerita Samon, Wong Roso ini dua batu Bondo Roso kalau dia cerita ibu tiri yang kejam jadi Cinderella ini dua bawang putih, bawang meh kenapa sih orang putih? Ayo Roso aku dua kabel Wong kalau dua kisah binatang bisa berbicara jadi kura-kura ninja kira duwe kancil nyolong di kamu apa yang gak kita punya waduh-waduh gerget ini ada orang lali bangsane wah yang mau jadi orang Arab wah ini orang usah tadi kan coba aja sampean orang Arab pinter ngaji biasa orang negara ini kono orang Jawa pinter ngaji ya baru angku orang Malang mangan apel biasa orang kampung ini kono. Tapi mau pakai mangan apel toh. Ya, yo coba mangan gudeg biasa. Nah, wong Surabaya mangan gudeg. Asik. Lu duwe kabeh apa yang gak kita punya? Duwe kabeh kita nih. Kita ini masya Allah, barokah Allah. Wong Jawa ini panganan paling akeh. Wong Arab paling sintok gandum. Kurma itu daging yang kini panganannya ya Allah mulai teko telo sego jago timun bili suwak ilus uwi kadu ras tales buti lengkap ini misalnya paling kanan bahkan pulau itu sampai gunung hantu paling aneh itu ya. Hantu ini mengarah itu namanya jin notok iblis jadi serem bener dong orang Eropa Casper dari pampir ini kita orang Cina zombie lah kena orang Jawa hitungan mulai teko gendruwo kuntilana wewe gumbel banan pati sunder bolong gundul pringis kalau paling agak kita itu dulu rumah lampir ini kalau sudah diteliti wong sak donya gumune bangsa apa-apa wis pinter omong sak omong wong Jawa wis teteni wong variasi bahasanya luar biasa banyak. Wong Arab muni rus, wong Inggris muni rice. Wong Jawa nek isine pak sawah cilik wine. Gedhe pari, dipanen gabah. Sisane gamen, digiling beras, sisane dedak, katul, nek gilingane cuwil-cuwil menir. Nek ditang sego, gondol cecek siji upo. Buntel godhong lontong. Buntel janur upat. Lonjong titik lepet. Ublek-ublek bubur. Sing titik gosong intik. Sedikit diakoni ahli bahasa Jawa ini enten nih tiang ketuli namanya pun Romo Kuntoro ini sih biasa aku lakukan terjemah kalimatnya demit nih aku Romo Kuntoro jen zaman si Mosari ini ngomong ini sih bisa jawab ini murid tipe usul kulder ini aku ahli bahasa sih teliti dari Belanda dari dulu kaget bahasa Jawa itu masya Allah kalau bahasa Indonesia itu kadang yang perlu bahasa Jawa itu ya mati. Oh, bahasa Indonesia itu walau likur lahir ngekiri kan zaman kuno saya ini bahasa Jawa tabrakno kalau bahasa Indonesia kalah bahasa Indonesia kunduran truk apa sih bisa jawab kunduran truk truk mundur na orang ya rapa ke belakangan truk ke atretan truk itu lah jawab bahasa Jawa kena mati mati kan bahasa Indonesia pecirit. Kok ayo bahasa Indonesia ini kecilit susupen mulanya di ngaji paling enak bahasa Jawa anggar mau cokulan mau langsung diterjemah ke bahasa Indonesia konslet pulau no majelis konslet karena bahasa Indonesia bahasa ini apa polisi lah sih enten kata apa polisi takonane polisi. Saiki bahasa Indonesia kan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ono polisi nek jajane ono maling lak golek saksi bisa. Saksi itu apa? Orang yang melihat, menyaksikan dan merasakan secara langsung. Lha itu saksi. Lha nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah sampean roh. Musyrik sampean. Mula bahasa Jawa anak seni ingsun asyhadu anak seni ingsun Allah ilaha illa Allah orang pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah anak seni ingsun nek tekan dudu kal bahasa Indonesia saya apa dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kon rapat 17 tahun ora rampung pengasih penyayangnya artinya apa bidane nanto. Ini bahasa Jawa rampung bismillahirrahmanirrahim Allah Ar-Rahman itu kan ngelas asing dalam dunia dan akhirat Ar-Rahim kan ngelas asing dalam akhirat beloko itu rampung dan mulai bahasa itu sempat bahasa Jawa semaput orang Arab ini naum orang Inggris sleep orang Jawa ya telok sih naum sopo Pak Bambang ya Ujib ya Alwin ya Kamayib ya Nindro mungkin tahun ini sore kita ya tuh sari kelas ini sore film kekasih kita bubuk mulanya kalau bubuk yang mulanya kita mau kekasih kita nah kalau bilang satu turu ada yang udah blok ke meja ini bahasa yang kita gak pernah ketemu ini sepele tapi kita kadang gak tahu ini bener-bener luar biasa. Wong Arab iso koto tiba. Nek wong Jawa iku posisione. Tenge tibane piye? Nek wong Arab remathok lambene nyosok. Nek glunung jungkel. Nek glunung-glunung koprol. Nek kumpul jemplung. Oh kejlungut. Beruwok nabrak. Nah nek ngiwo glepang. Mengguling dok. Nek lagi tiba sapa kok iki coba. Lha mula ya Allah, ya jaman iso perlu negara bangsa sita iki. Menangan bangsa Jawa. Lha kadang lho para wali padha wong Jawa iki. Mumete ora umum wis pinter-pinter kok pondhuwe diceritani lelebar. Pinter wali udur lu weh ngalih ya mulu sanepo ini apa yang Jawa dulu lu ulangi ada pemimpin, ada gablek gitu maksudnya ini yang Sunan Mandanarang ini kali Sunan Kali Jawa di kirim cah cilik-cilik nyanyikin gundul-gundul pancur, gundul-gundul pancur-gundul kembelengan nyungi-nyungi makul-gundul kembelengan wah, kuling bangsekan ini tadi salah taruh kena gundul ini sirah, sirah ini pemimpin sirah ini kedua barang papat, meripat ilung lambeku kuping, meripat gundul rakyat, kuping gundul moko rakyat lambe gundul turi rakyat, ilung bungkabus rakyat ini gundul barang papatnya ucul gundule pacul, papatnya ucul, meripat rakyat rakyat lambe raiso nusturi, kuping raiso ngurungoko ilung raiso ngambus, gundul itu mbek gembelengan nyunggi amanah nyunggi wakul gembelengan amanah yang gelin wakul yang gelin amanah yang kocar kacir keleran tadi salah lantar lalu ada pemimpin yang gelin nyanyi ke gumbel-gumbel kacau lalu beren bebatnya berwali dia windahnya kalau mereka memberikan pelajaran ya Allah yang paling angel ngulangi orang mati paling angin soalnya orang Jawa itu nikmati kan mungkin pernah reingkar masih dari selalu mati 14 itu innalillahi wa innalillahi ini pengen caranya ngulang ini akhirnya kalau yang poro wali itu didadaknya yang poro gampang urip ojo lali sangkan para ini dumat dumati murah supaya orang lali sangkan para ini dumati orang Jawa itu diulang nanti tembang soalnya orang Jawa itu apa-apa seneng angin tembang, artinya orang ini dulang lagi tembang itu gampang pulau itu kondok itu ngapal malasiyah itu ada lagu ini orang itu, kalau Muhammad itu wa memaliki Ahmad itu bilang, ini ranya tol yang joget barang kalau Muhammad itu wa memaliki ini tinggal seket nih kalau ini tembangnya jenengke moco pat apa-apa lah tembang orang Jawa itu perlu mentoknya tembang oh mentok tak ada mentok kok tak ada lu Jawa itu kita lugu-lugu itu lintangnya tembang kiri tangan lintang cahayu tembang perlu bebek bebek aku sekali itu bisa bermandi bebek aku sekali itu bisa bermandi Sekali melayu bau berbelai itu. Zaman semua apa kita ini menghadapi masyarakat yang bawahnya demi mulai kali kalau wali sejaknya mau copat apa yang mau copat? Terus mau urut putih saya mau copat barang papat dan selamat barang papat itu nombor barang papat itu kancane nyawa saya mendun dengan alam itu nyawa mendun ke alam dunia manggun jeruk roh rogo-rogo kok kawian bayar mangan-mangan mesti mendun tadi uyuh saya timbel kalau saya disimpan namanya nutfah nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan sebab dawaikun Allah idha arah syai'an ayyapula lahukun itu namanya nutfah kita pangan simpan sengriki mungkin kita miliki kok penuh timbel penuh ya pengen sisi yang uyuh penuh pengen uyuh yang taek penuh pengen ngising nek nutfa penuh ya pengen wadah niku eh sini dicampur dua plus gini bapak gini ibu sini niko telur ulan tadi segumpal darah tadi ya petang ulan tadi segumpal daging dan ini tadi daging nyawa di celuk dul dul ya Allah Nah itu udah selalu ya nih kono alas tuh birok bigum, selalu rani aku mengiranmu nyawa di ku jawab kau lu bala. Jadi tadi apa mau jadi saksi menjadikan Allah. Farfokor roh pulau di tiap roh kali ini di dalam dah. Tak yang akhirnya tak ingin urip tek tek tek kono nyawa nih. Nih betul diparingi nyawa ya lo belum malah tak ada isof tek. Karena ini apa ngambil rawe tadi. Lagi pulau di mana? Kebujur pulau itu. Lah nek diparingi nyawa terus progone niku urip tok tok tok emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit bungkus liram rambut sangang wulan metu dadi proses kesinisasi iku sangang wulan begitu metu nyawane wis manggon jero raga lah begitu rogone ning jero sing ketok apa nyawane ning jero sing ketok raga rogone lah raga ya tergantung sing nyitak nek sing nyitak pesek ya metu nek pesek sing nyitak bangir ya metu nek bangir sing nyitak jemblung ya metu nek jemblung nek sing nyitak wayu karo ganteng ya metu nek iki lah nyawa medeni kemangun jero raga kancane pak apa sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tangan malaikat loro gandol gandol ini menjadi jengkol yang kali hafado wong cowok diulangi ngono kangelan mulut dijawake dulur papat limo pancer dan mulut pancer ini mulut butuh apa kok iso ngaku dulur kiwa iso ngaku dulur teng tengen pengen bojo wayu ditolak ngaku dulur tengen mlebu masjid maca ya rahman ya rahim I love you itu dina itu ngira ora gelem nganggo dulur tenan nggo dulur ki wae golek wit gedhe waca iso nama tekan jaji ku jaran go oke lah pengen rasa ning nganggo dulur tenan maca la haula wala quwata illa billah nek dulur tenan nek dulur ki wae sunah mata kaji aja ku bantu bondo so pengen suke nek dulur tengen ning tinggo lebu masjid maca ya fataku ya rozak salat duha waqiah arraf ma duke sampe anra kalau dulur tengen nganggo dulur ki wae mbok pite cemani mung gak kurung kawi ule suke tetean lha mulo sebab dulur papat ning mau pancer mulo kiai kali dukun niku po padha kiai kok tirakati kuat ya dungane mandi dukun ra tau wadus tirakati kuat ya dungane mandi golek pitik ilang tak kok kiai yo ketemu tak kok dukun ra tau wadus yo ketemu ketemu engko padha padange kita golek pitik apa golek pitik nganti lampu baterai niku sentolok ya pitik ketemu nganti pularak digendel diobong pitik yo ketemu ketemu pitane niku kok padha padange men siji padange lampu siji padange omah kok obong itu bedanya nar karena nur sampai boleh kita hilang ya lampu bisa utuh ini belarak dikendal diobong ya belarak itu kok obong bedanya nar karena nur itu kok mulai terserah sampai jiwa menengah ngarep muka dong dan mulai tembangkan kawitan ini disitu di jeli-jeli ya tembangkan kawitan menungso niku dijenek si tembang mas kumam. Mas kumambang ini kalau mau kemambangin nyawa ngedul teng alam tuh dunyo nyawa kemambang alam dunyo sambut ngapa ini to mito ini supaya nyawa ini ku itu makni nah ya ayah Tuhan nafsul mut makni cik anteng patang ulan celuk no kiai santri wajah no Quran pitung ulan celuk no santri kiai wajah no Quran jadi udah mulai nanya orang ngerti ngapa ini mesti lah tau ngaji tembang mas kumam. Mas kumambang, lu mau saling belajar orang yang kamu mau proses jadi kis mas kumambang ini rampung menung so galami tembang ni ijil menung so bakal lahir lanang kita wawe jok, nek lahir lanang, ijil lanang ngaki kowe kudus lulu nek ijil ini jok kudus si si jil ini pandu si jil setengah nek kis baru ijil tembang ini nan ini nanti, nah cile-cile sama nih ganti agama, ganti akhlak diulang ngaji, ragelam ngaji, sabdo lu nge bocah cile, rana cile, tempiling waya ngaji kok lu mau mancing, cuklek pancingnya isi ngeyel, disat kali ini pokoknya udah sumber orang bocah ngaji, tempiling lalu mau ngaji Enggen kula bocah cilik ora ngaji, ora tempiling. Wong tuane ora trimo tempiling sisan. Iki nanti fase iki nanti. Kudu disangoni ganti agama ganti akhlak. Kula mbiyen ya Allah wong kula kedhime ora ono. Wayahe kula ngaji pak biasa. Waktu kula sujud tak tinggal melayu lho, uber yo calon keceren kok. Kulo sampe kula ge cilik ndelok anake wong kok enak layangan apa nek bapakku kejeme masyaallah. Sampai kula lu tau mikir aku salah aku lho tuwa ya. Tapi begitu gede ini ya Allah ora ono apik kejaba wong tuwa. Coba nek kula ra diperasi kok yang dadi apa. Wong kula niku wong e pantesan. Kula nek ra ngaji misale ora duwe ilmu ngaji ya masyaallah. Juga larang ngeroso ngedantep pasir ini wani lah. Tapi untuk diulang ngaji tadi tertib gitu. Kalau kita diulang ngaji anak kura peleleran mesti mesti anak kura kapan boleh kura-kura dulu mau kura dengan jenis laki-laki yang dicintai wanita. Jadi, tapi begitu kinanti kalau bisa ulang ngaji itu kan ngerti ilmu. Soalnya ini kinanti lolos lah diulang ngaji lah dikanti ilmu, kanti akhlak anak menungso kesusul tembang si si nom bakal dati cah nom wis mulai ndap apa menene wis bar si nom tembangi asmoro dan wis mulai ketaman asmoro wis jatuh cinta tak ikutin rosa coklat lalu wis bar asmoro dono tembangi kam kamu bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rapi wis payahe laki rapi niku gambo nek wis bar gambo tembange dagangku kula ketemu dagang niku pahit ketemu kula lagi itu bojo bagus ganteng wae bambang duwite akeh lagi oleh kula oleh bojo bojo panela atau dituwet bener jadi berpolisi pahit oleh dagang mau merasakan manis pahitnya kehidupan dan ini bar dandang gulo menungso kesusul tembang dur durmo wis payahi berdharma bak di jaro gedang metuwa itu pakanan manuk kalau metuwa itu pakan cok codot woi menung sopo ya ibu cip dua ilmu dharma bakti ini tadi ketua NU Pak Bambang dua ilmu dharma bakti ini tadi politisi partai kebangkitan bang manusia tadi partai PDI Pak Jokowi ilmu nih berdharma bakti tadi Presiden Republik Indonesia. Turmo Banser wong duwe tenaga, dharma bakti ning ngadeg anggere ana pengaji, pengajian ora kanten wong iki ora nunggu. Banser kita tenagane ditekno ngene, Pak Toni. Lange, kau tu berdarma bakti ni ditenoko, darma bakti tenoko. Dua ilmu darma bakti ilmu. Soalnya turmo ini orang yang berdarma bakti, anak menungso kesusul tembang pang, pangkur ngerti ngerti wes ayahmu, mungkur dengkul wes mulai rinu, untu wes mulai rotol, meripat wes mulai lamur. Mau ni ubur ubur bal sedino beli mau kuat saya ini ubur putus ini ragel matus melet meh. Nah ini pangkur nah mungkur sewaktu sinom betik begidak kaya anakan wuih pokok kalau nyebut raina wuih belak tak tonan nogo dodol kenapa mau cak sinom gagah tapi kok wis wayahe ngerti lho kok wis mengkerut dadi gambar cacing. Nah ini wis wayahe nang ngumpul wis mangkur ya sing mau ni tato ni manuk garuda kok wis mengkerut dadi prip. Nah nang mlebu masjid nang golek dalan padang ra ketang setahun bisa riyo nang mlebu masjid nggih soalnya pangkur ora nang ngumpul kesusul tembang mekat lu copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso ki meng dipocong suku bang tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwa jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nah ya mesti takoni menit merok buka Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. wabung wabung malaikat roket mendun terlipat ojo ojo piye imuni Allah iya ilah klaken nanti alih pak tak duwe ini gono coroko nah wis kurang ngaji gue soal pengaji ada do teko tapi pas ngaji kok turu iyalah kok ngaji ulang nek melek ya matane ngaji nek durung ora kepengin ngaji nek turu berarti bokonge tok sing ngaji ya mulai sampean nek ngaji turu turu aja lunga soalnya nopo sesuk mesti ditakoni nanti ganjarane motomu iki telas ya Allah lho kok entek ya bareng pakete lak moto karo lambe kok iso kula delok wong ngising lambe kula muni wow ya entek lega jaramu sih bisa nanti pada sih saya pun bokong sih itu bokong iwat asyadu aljuluhum itu bokong isi Allah terus bokong umur buswar boy bokong tok ya Allah mulau urep ini niati belajar ini diniati belajar oke mumpung nih temen ini ada toreko nang melu itu toreko betul ini nang melu nang daftar tapi kok menyang kalau ya ini tak kok ya ini ini tapi pimpinan yang satu betul giat ya ini, tapi piro tinggal salma won. Nasi sangat pula di masopo, jenengan. Ini jenengan, apa aku lah jenengan kan sopir. Kulo kan penumpang, si penting numpak turu morok tekan bon. Jenengan sopir, ini kulo kan yang berdua tak bayar supaya nopo sak waya-waya mati kecakep mati ini wong belah. Belajar mati nih, mau belajar mati sing tinggal puro kali gusti. Karena sih tak perlu belajar, marah buka, marah buka, marah buka, hahehahe, pak, langsung dicangkak, lekek, langsung dari wareng mati dulu akhirnya cemplung ngerokok tuh, dekangkak gantung koyo simur, rupuk modal madin kau terangan bodoh, kecek acur bumbur kau tetep bobo. Oh, so mulai pangkat yang menunggu anak bapak himbah buyo cakah wane ngudek ngudek kantong jingur terangan bordel kita bobo masya Allah ya serah lagi lho mulai para wali itu mulai ya Allah hati iya musiknya terus dikeknya jenengnya gamelan selindro pe pelok kalau laku mau copot kayaknya selindro pelok nang ning nang nong dang dang kum uripmu iku nang ning nang no yo nang kene yo nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong bi pete urip kadang ning kene ngaji kadang nang kono mangan bayare ora ben penuh jiku ndok loro padha si iki biasa mulai sing dodolan iki ngene-ngene iki angkatan nang ning nang nong jadi bocah iki ning kene nabu terbang kadang laku nabu bo biasa orang iso apik terus malah ikat elek terus ya menung saya kadang apik kadang elek mulu nang ning nang nong dadang kuwuremu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono nek pengen pungkasan apik dadang gung dadang bali nang sang yang a gung gek dang bali ona Gusti Allah lho ngono lho ning wong kadang-kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dadang dadang bangun kali Sunan kali Joko didamel ke tumpeng jak mangan juara jak mangan cempret kabeh tangane wijiane telu mawar kenongo kan dan urifmu mawar no warno kenongo no kenongi ini ngati buku dukantil nang Gusti Allah itu ngulang wong Jawa dari lirapate angkeh ning islami nyan cal mulane saiki ana wong kok dolal dalil iki mesti ora jo. Oh. Tampuk lah kene. Wong awak dhewe lair metu brejel ta tau takok dalil kok ngerti metu kok wong tuwa kadang donga wae ora ngerti metu ya ngene. Dolal dalil malah ribu. Eh. Lha niku poro wae? Wali lu wali kok kendel kaya ngono iki lho piye to kok merubah soalnya wali iki ya konsultane pangeran soalnya wali itu sekolah ini ku sitik ning lakon mesu suwe innal ladina qalu rabbuna allah tsumma istaqamu cuma takonune lho sing suwe. Mila ala khaufun alaihim wa lahum yahdanun. Lha kok iso? Innal ladzina qalu rabbuna allahumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Lho. Malaikat medun dadi wong nek istiqomah ku bolone mala hebat. Nah niki sampean delok, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niku sekolah fa inna ma'ruf yusra inna ma'ruf yusra niku lungguh selak kita tahun. Jeneng Sunan Kalijaga la haula wala quwata illa billah lungguh telung tahun. Jeneng Sunan Geseng ya hayu ya qayyum lungguh telung tahun niku yo kayu yo kayu. Mu jeneng Sunan Bayat lungguh telung tahun ya fataku ya rezaku niku yo kapasku yo jarak. Mula duwe program download. Wali download suwe 3 taun, mula iso diakses .co.id, mula awake dhewe iso ilaruhi lahadro. Adro iki duwe program wifi ning mule boleh download suwe. Lah awake dhewe dijak download 2 jam wis mah. Mayu ya Allah ya Allah ya Allah. Duwe program wifi ngono. Yallah yallah yallah yallah yallah yallah yallah yallah yallah yallah yallah yallah suwene dhewe nate programmu lho senengane golek wifi gratis gratisan ana kol teko ibarokati jeneng Sunan Padana ana ono kiai teko langsung salaman barokah barokah barokah golek wifi gratisan ya gila ya dhewe mali mali kendel kendel soalnya lo kok konsultane langsung kalau eka kerjaan ngono takon iki anu yai niku dane kapan sesek tak kok mereka tekan dane kapan telung dino ne telung dino ne dan lu tenten nang mereka BMKG kawah. Lha iku wali, mulu wali ku ora kena ngono. Sekolah e didik ning suwe, wong macane ning Yahayu ya koyo ning lungguhe telung ta. Nah, Kyai Hasim niku macane apa salat hajar ben bengi rong rakaat ndonga to kita niki. Niku rakaat pertama sing diwaca salat At-Taubah 41, rakaat kedua salat Kahfi 41. Sampeyan kok luwe ora tahu. Tahu. Iki yang jenengane tradisi pertama di generasi Pondowa wali pertama. Lah saya cuma Jil Kubro niku duwe murid di putra namanipun Sayyid Ibrahim Asmoro kondi duwe putra Raden Rahmat Sunan Ampel sudah Islamnya wis mulai kah kata mula nek wis mulai akeh terus dicek ngongkon Raden Husen ngabdi teng Majapahit jaga pintu gerbang deloken tandurane dhewe iki wis akeh padurung mula wong matalu fitawat mung kajar in kaya tanduran mula menono wong teko ditakoni nganggo tembang liri le tandure wosu mile ta ijo loyo loyo lan ana wong teko tandur takoni piye kae wong ngabdi ning Majapahit tandurmu piye tandurku lho pun ijo royo royo iki wis Islam gele genteng teng tengen lan sing ra Islam tandurmu piye wah telah karo wereng oh iki kok blimbing ora mboten iso menek lunyu oh iki Islam gele genteng teng tengen nang kok blimbing wonten lha setelah padha codot oh iki benteng iki diwuru itu cara ngetesi Raden Hu Husen waktu niku terus ada di Adipati Terung sekitar Kediri niku. Iku lah niku carane ngoten niku nggih. Sampai akhirnya terus kene ngono wis ayo dimulai wong Islam wis akeh. Indonesia apa Nusantara waktu niku mojo pahit kekuatan negaranya kerajaan. Kerajaan niku kawula Gusti kawula iki sak nurut-nurute Gusti sak seneng ah. Sebenarnya dewi, tapi Islam itu raiso mlebu ning masyarakat kaya ngene. Mula akhire para wali Sunan Ampel nglebokno urip bareng saling samarata samara rasa jenenge musyara musyaraka hidup bersama saling bertanggung jawab mula ana istilahnya masyarakat. kamu lo gusti kudu dilebur nek ora iso nek ora tetep kamu lo keruhi rusuh mangan no. Akhirnya dilebur kehidupan manusia yang saling bertanggung jawab sing duwe ilmu namanya Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Milo akhirnya raja dan hamba dilebur teng kalimat ra'i ra'iyah sing sejatine iki dikenal dengan bahasa rakyat ini dawuh Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah ra'iyati. Kita kurang rontok wong Jawa wong sing kawula tetep oleh muni kula, sing hamba tetep oleh muni ambu. Sing hamba sahaya tetep oleh muni saya. Sing pukulun tetep oleh muni ulun, sing abdi tetep oleh muni abdi sun sundora kroso. Bareng dijenengi ra'iyah utawa rakyat, akhire wong saling bertanggung jawab ora saling ngufar ngafirne wong. Soalnya nek kafir niku sing nentang agamane Allah. Nek wis urip bareng jenenge limilah. Nek wis saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah utawa rakyat. Mula nek wis karo para wali jenenge ra'iyah dadi rakyat, aja pisan-pisan mbok kafir no maneh. Mula kalimat kafir otomatis hilang untuk menyebut warga masyarakat. Ilmu wali ono. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Gila. Lula, rakyat itu rakyat ini ngumpul rembukan karena PDWDB rembukan ini rakyat nganggu bahasa Al-Quran wa syawirhum fil amri mula rembukan ini rakyat sebagai musyawarah. Nek musyawarah aja menang-menangi dhewe tafasaku bil majalis tafasaku yafsakilla mulo rembukane ra'iyah musyawarah dipanggoke jenenge majelis. Lah nek wis ning majelis arep ngangkat pemimpin kudu nganggo ilmu wasi'a kursi yuhus sama lah maka kedudukan pemimpin jenenge kursi. Wakhire nopo niki ilmu diadaptasi kare murid Sunan ampel pindah teng Sulawesi Datuk Ribandang bangun Islam teng Sulawesi murid Sunan Bonang pindah teng Kalimantan Khatib Dayang bangun Kalimantan dengan cara ro'iyah musyarakah iki sing Aryo Abdillah pindah teng Palembang akhire murid para wali menyebar seluruh Indonesia londo teko dilawan bareng Pak baru londo lungo murid para wali bersepakat membentuk wilayah yang artinya daerahnya para wali. Kesepakatan wilayah inilah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mulai santri kiai tinggali Islam dipertahankan sampai mati, tinggali NKRI harga mati. Dia bikin roh runutan deh. Nah mulai si turunannya para wali, terusannya wali, ya tetap mempertahankan NKRI. Tapi si orang seneng wali biasanya rapatnya seneng NKRI. Kita ini berbeda-beda, mulai tiga ini gendera merah bu. Putih, zaman semua londo lo jadi raputi, jadi uper mulut tiki baru dan buruk. Oma, londo curiga cakai kayak tebu, londo curiga cakai kayak pari, londo curiga cakai kayak kelopok, londo curiga cakai kayak gedang. Londo isi curiga tekonen oma ni ku bawa tumpeng karui, iku omeng arep mangan. Begitu panganan entek, pari negarin, tebu negarin, pari negarin, kelopo negarin, gedang negarin, yang tersisa tinggal merah putih. Lemula begitu merah putih zaman semono disuwek apa ditambahi biru karo londo, suwek kali poro santri menghasilkan perang 10 November dari zaman semono merah putih minta darah dan minta nyawa. Saiki merah putih cuma minta angkat ini tok tangan umur yang masih muni mus musyrik ini mesti zaman perang babu itu bandar dadu. Lo Jokowi orang muni dekor wali sama awan. Jadi NKRI jadi Indonesia. merah putih saya kini ganti kendera tahu saya macam ni sabar bukan dari mana. Ia kendera ni Hizbut Tahrir itu kendera Indonesia. Ini bendera Rasulullah cari sopo. Nah, itu bendera Rasulullah. Ku dunia awak dewe kita biar mesti ulangi. Mungkin dia mesti lebih disit bangun raimu. Kita ada diajaran dia untuk itu bendera Rasulullah liak apa? Liwa sama royan cilik yang tadi ini. Gadeh wonten niku terus tulisane ya ora tulisan model anyar terus kufi wonten niku mboten. Wakil kono nesu. Ini bendera tauhid, kamu anti ini, anti tauhid dari sopo? Aku mendino aku la ilaha illallah, tak ditanggilan. Tak gaya asinan mendino dikit dak la ilah dak la ilah. Jadi la ilaha illallah bagi kita sudah kita taruh menjadi isi bangsa Indo. Nih, saya aku masih nanya kata kalau nanti cara menyelesaikan lo, lo kok borong lo, kok borong lo? Belum nanti cara menyelesaikan lo, bulan borong lo, borong lo, borong lo. Kamu anti lah itu lo? Enggak, aku anti dengan PKI, Palu Arit. Tapi nih lu mau yang salah tetap dengan gua Arit. Lu mau nukang tetap dengan gua Pak Palu. Cuma saya ini buta. Nah inilah ya tadinya pemerintah Indonesia terus kita harus menjaganya ono DPR ono nopo belum dulunya biasa mawon nah itu perjuangannya koro bang Bali tertawin demak duwe nopo duwe jipang duwe pacang duwe meta metara. Nah, begitu zaman pacang terakhir teng zaman Mataram teng zaman pacang akhir teng zaman Mataram awal niku sugenge jeng Sunan Pandana Pandanara. Jadi bukan di generasi Wali Songo tapi murid di Sunan Kalijogo. Soalnya Sunan Kalijogo niku murid sekitar 150 tahun tuwa Sunan Kalijogo niku. Nggih. Lha niku lho amma batu. Dari dia buka cuma baru mulai ini lagi sama Badu lagi menjelaskan titik awal pergerakan Islam saking mereka tinggi meri aku dari Yudhi dan Sunan Pandanaran kalau bisa ngomong subuh nih zaman gua ya bisa subuh nek orang ya tau ngarep aneh ya mesti anggap aja ini buka cuma terus aneh si subuh nek orang kapok kapok udah. Jadi tahun ngarep nih ya. Nih yang ngapun tadi kau mundur-mundur pulak balik kena kat sini biasa. Okay, menyesuaikan mawon. Kalau saat hari ini tanggal 11 kalau di jalur kalian ginggong, kalau yang mutawakil. Terus rencana nih mau ingin jalur dijak di jalur dari Boyo Haflah dari Boyo keluar jalur. Saiki jalur niki rencana nih raiso. Ternyata kalau ini apa, kafla ini kusmus, di pondok leteh, sesuk bantubur, akhirnya iso. Dia dam, ya. Hari ini muka dimawawan, terus saya sebenarnya. Dia kaya suen, sakno suen-suen ini. Ganjaran ini tahu kan. Nanti ganjaran ini pokoknya rumpus gue, kan gitu. Eh, muka-muka sudah barokah. Eh, kita tiba-tiba ini Allah subhanahu wa ta'ala. Rasakan perjuangan ini Panjenengan Sunan Pandanara. Iya ya. Nggih, anak putu kita Panjenengan Sedaya dan terus anak putu ingkang manfaat ingkang barokah. Al-Fatihah. Surah Al-Ladina nam ba'da bima yumaqu ba'ana Rabbana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wahdim lana bil iman, wahdim lana bil khair, wahdim lana bil qawli la ilaha illa anta subhanallahi wa bihamdihi khatimah. Allahumma la tuqulna bana bi dhalika kama lam yashaa Allahu ta'ala wa ja'alna min dhurriyyatina tilatan al khair al ibadah wa sunniyah al iman. Ya bani ummatina bi shaykh wa shaykh bina bi dhalika kama lam yashaa Allahu ta'ala wa ja'alna min dhurriyyatina tilatan al khair. Kalau Allah menyukai berkutat berhati jenal Allah wajib berkutat berjumlah kudar wa'amu Rasulullah yaqtil Rasulullah ma'ina ya ya Rabbi kudar dia tamar dia Allah menikmati Rabbana adina wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina asana wa adina Mugi-mugi itu sakit malah iman lantak dilakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sakit datus ilmu yang manfaat masalah hati dunia dunia atau akhirah amin ya rabbal alamin. Lansami pribadi ke Allah yang memangku pangapan ngacoro ambil bilang jengkelau matur kata kekirangan soro kalpakan kulau awal kulau kulau yang menghidupkan sakit kulau pada sami berkata kulau. Monggo acara menten ing punika kita tutup sesarengan kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nggih, mundur, derek nggih. Ya, ya. Derek nggih. Ya. Permisi, permisi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ganjibul wasilat. Kami semua putra putri Indonesia sopan santun para pelaku.